hal itu dari dirinya di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, selesai di sini satu riwayat dari Imam Syafi'i. Jelasnya? Ini khusus penjelasan sifat-sifat. Setelah itu